إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali kita bertemu di Masjid Al-Khuwah ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis atau pembahasan tentang pembagian hadis apabila dilihat dari jumlah jalan-jalannya atau taksim khabarul ahad binisbati ila adadi turukihi, ya, ila adadi turukihi. Pembagian hadis ahad apabila dilihat dari jalannya. Terakhir kita telah sebutkan bahwa hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis masyhur. Disebutkan oleh beliau hadis masyhur marwahu, atau bisa lihat di halaman 22, marwahu thalathatun fa aktsar fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddat tawatur. Yang disebut sebagai hadis masyhur adalah apa yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih pada setiap tabaqatnya. Jadi pada setiap tabaqatnya ada tiga orang rawi atau lebih. Malam yablugh haddat tawatur, selama dia belum mencapai derajat mutawatir. Ya, kalau mutawatir lebih daripada itu. Maka ini hadis masyhur secara ya istilah. Atau bisa lihat bagannya di halaman 23, secara tampak sebuah hadis diriwayatkan, ya, hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Hadis ini diriwayatkan, ya, pada tabaqah sahabat. Kita bisa lihat di sana ada 4 orang rawi yang meriwayatkannya, yaitu Abdullah ibn Amr bin Al-As, kemudian Abu Hurairah, kemudian Ziyad ibn Labid, dan Aisyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, jadi dalam tabaqat sahabat ada 4 orang rawi yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah itu yang meriwayatkan dari para sahabat, ya, kita bisa lihat di sana ada Urwah, ada Abu Salamah, ada Salim bin Abi Ja'ad, dan juga Urwah. Ada 3 orang, ya, di sana yang meriwayatkan hadis tersebut dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Kemudian yang meriwayatkan dari tabi'in ada 4 orang, kemudian yang meriwayatkan dari atba' tabi'in ada 5 orang dan seterusnya. Sehingga di setiap tabaqatnya paling minimal ada berapa? 3. Ini adalah hadis masyhur. Kemudian juga pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan masyhur ghairul istilahi. Ada hadis-hadis yang masyhur namun tidak bukan menurut istilah ahlul hadis. Kata beliau di sini, wa yuqsadu bihi mashtuhira ala al-sinati min ghairi syurutin tu'tabar. Yang dimaksud dengan masyhur tapi bukan secara istilah, yang dimaksud adalah apa yang masyhur di lisan-lisan manusia tanpa harus terpenuhi syarat, ya, yang mu'tabar, bahwa setiap tabaqatnya ada 3 orang rawi atau lebih. Jadi bisa jadi hadisnya itu bukan hadis yang masyhur secara mustalahul hadis, tapi masyhur di sini artinya terkenal. Hadisnya terkenal di tengah-tengah manusia. Maka antum perlu mengetahui yang dimaksud dengan masyhur, ya, ketika ada seorang ulama mengatakan hada hadisun masyhur, ini adalah hadis yang masyhur. Maka kita lihat kalau dia berbicara maksudnya dia adalah masyhur secara mustalahul hadis artinya di setiap tabaqat hadisnya paling tidak ada 3 orang rawi atau lebih. Namun kalau yang tidak yang diinginkan bukan itu, artinya masyhur yang masyhur, hadisnya terkenal. Terkenal di kalangan ulama ahlul fikih atau terkenal di kalangan ulama ahli nahwu atau terkenal di kalangan manusia secara keseluruhan. Ya. Jadi dia bukan masyhur secara mustalah ulama ahlul hadis. Baik. Kemudian kata beliau fayasmilu ya. Ma lahu isnadun wahid wa ma lahu aktsar min isnad wa ma la yujad lahu isnadun aslan. Maka bisa jadi hadis masyhur ini, hadis yang terkenal ini, dia memiliki satu sanad atau dia memiliki banyak sanad atau bahkan ya tidak memiliki sanad sama sekali. Hadisnya la asla lahu, tidak ada asalnya. Tapi terkenal di tengah-tengah manusia. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang diinginkan dengan masyhur di sini. Apakah yang diinginkan masyhur secara istilah ulama ahlul hadis atau masyhur dalam artian hadis tersebut terkenal. Qala anwa'ul masyhur ghairi istilahi. Qala lahu anwa'un katsirah asyharuha masyhurun baina ahli hadis khassah. Kemudian jenis-jenis hadis masyhur ya yang dilihat atau ghairu istilahi yang bukan menurut istilah alul hadis, maka dia memiliki banyak jenis. Yang pertama, masyhurun baina ahli hadis khassah. Ada hadis yang masyhur yang terkenal di tengah-tengah para ulama alul hadis saja. Contohnya hadis Anas. Ya, hadis Anas. Ya. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa dakwan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama 1 bulan. Setelah bangkit dari ruku', beliau mendoakan kejelekan kepada Bani Ri'il dan Bani Dakwan. Ya, ketika ada sebagian sahabat para qurra yang dibunuh oleh mereka, maka Nabi SAW membaca kunut mendoakan kejelekan kepada mereka. Maka hadis ini bagaimana yang beliau sebutkan masyhur di kalangan ulama ahlul hadis. Baik. Kemudian yang kedua, masyhurun baina ahli hadis wal ulama wal awam atau wal awam. Wawnya tidak ditasydid. Wal awam. Masyhur di tengah ahlul hadis, di tengah para ulama dan orang-orang awam. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Ini hadis yang cukup terkenal, sering dibacakan dalam ya ceramah-ceramah. Ya, maka ini hadis termasuk hadis yang masyhur, tapi bukan masyhur menurut ulama al-hadis. Kemudian yang ketiga, masyhurun bainal fuqaha. Hadis yang masyhur di tengah-tengah para ahli fikih. Misaluhu hadithu abgadul halali ilallahi at-talaq. Contohnya adalah hadis ya, perkara yang halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian, at-talaq. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini terkenal di tengah-tengah para ulama alul fikih ketika mereka membahas tentang masalah at-talaq, dibawakan di tengah-tengah kitab-kitab mereka, abgadul halal ilallahi at-talaq. Ingat, di sini kita tidak sedang membicarakan dia sahih atau tidaknya. Kita sedang membicarakan keterkenalannya, kemasyhurannya. Kemudian yang keempat, masyhurun bainal usuliyin. Ya. Hadis yang terkenal di tengah-tengah ulama ahli usul. Contohnya adalah hadis rufi'a an ummati Al-Khata'u wal-Nisyan wa mastukrihu alaih. Sahahu Ibnu Hibban wal-Hakim. Yang terkenal di tengah-tengah ulama ahlul usul, ya, diangkat pena dari umatku, ya, ketika dia melakukan ketidaksengajaan. Al-Khata' maksudnya ketidaksengajaan. Wal-Nisyan atau lupa. Demikian juga wa mastukrihu alaih, dan apabila mereka dipaksa, artinya mereka tidak berdosa, diangkat pena. Maka ini hadis yang terkenal di kalangan ulama ahli usul. Kapan seseorang itu dia dikenakan beban atau akan dicatat amalan-amalannya? Maka di luar tiga kondisi ini. Kalau dia tersalah melakukan sesuatu tanpa kesengajaan, demikian juga dia lupa atau dia dipaksa, maka dia tidak berdosa. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, masyhurun bainan nuhah. Hadis yang terkenal di kalangan para ulama ahli nahwu. Contohnya hadis ni'mal abdu suhaibun law lam yakhafillaha lam ya'sih. Ada hadis yang berbunyi, ya, sebaik-baik hamba adalah si Suhaib. Ya. Walaupun laulam yakhifillah, walaupun dia tidak takut kepada Allah, tapi dia tidak bermaksiat. Para ulama ahli nahwu sering membawa hadis ini sebagai syahid bahwa lau itu bisa bermakna, ya, andai kata. Tapi dalam bait syair ini dia bermakna walau. Ya. Harusnya kan kalau kita terjemahkan ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Andai kata dia tidak takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Maka ini maknanya ganjil. Maka lau di sini, ya, bukan bermakna andai kata, tapi dia bermakna walau. Ya. Sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Walau dia tidak takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya ada sebagian orang yang dia tidak bermaksiat karena cinta, bukan karena takut. Karena cinta kepada Allah, maka dia tidak bermaksiat. Al-Muhim, kita enggak berbicara tentang makna hadis ini. Hanya saja hadis ini masyhur di tengah-tengah para ulama ahli nahwu sebagai syahid untuk apa? Lau. Jika mereka membahas lau. Kemudian yang keenam, masyhurun bainal ammah. Hadis yang terkenal di tengah-tengah orang-orang awam. Nah, jadi orang-orang awam pun mengetahui hadis ini. Contohnya hadis al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ketergesa-gesaan datangnya dari syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Baik. Ya, ini hadis yang terkenal di tengah-tengah masyarakat awam. Baik. Qala hukmul masyhur. Kemudian yang berkenaan dengan hukum hadis masyhur. Paham ya antumnya, tapi ya, ada masyhur, ada dua jenis masyhur. Masyhur secara istilah al-hadis artinya apa? Yang di setiap tabaqatnya paling tidak ada tiga orang rawi, seperti yang digambarkan dalam bagan. Adapun masyhur ghairu istilahi, ini maksudnya adalah hadis terkenal saja. Baik itu terkenal di tengah-tengah ahli hadis atau di tengah-tengah para ulama ahli fiqh atau dikenal di tengah-tengah, ya, masyarakat awam. Sekarang hukmul masyhur. Hukum hadis masyhur. Qala asmal al-masyhur al-istilahi wa ghairu al-istilahi la yusafu bi kaunihi sahihan au ghairu sahih ibtida'an. Hadis masyhur, baik itu masyhur setelah secara istilah maupun masyhur bukan secara istilah, dia tidak disifati dengan sahih atau ghairu sahih. Jadi bukan berarti hadis masyhur otomatis dia sahih, atau hadis masyhur otomatis tidak sahih. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesahihan sebuah hadis. lakin ba'dal bahthi yatabayyanu anna minhu sahih wa minhu hasan wa minhu dhaif wa minhu al-mawdhu aidan. Akan tetapi setelah diteliti barulah tampak di antara hadis-hadis yang masyhur ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Ya. Jadi apa? Enggak ada keterkaitan sama sekali. Tidak artinya serta-merta menunjukkan bahwa oh hadis ini adalah hadis yang masyhur, otomatis sahih. Oh hadis ini hadis yang masyhur, otomatis tidak sahih. Enggak. Tapi diteliti teliti terlebih dahulu. Ada hadis masyhur yang sahih, ada hadis masyhur yang hasan, ada hadis masyhur yang dhaif, bahkan ada hadis masyhur yang palsu. Lakin in sahal masyhur al-istilahi fatakunu lahu mizatun turajjihuhu alal aziz wal gharib. Akan tetapi apabila hadisnya sahih, ya, ada hadis masyhur secara istilah yang maknanya tadi setiap tabaqatnya itu paling tidak ada 3 rawi atau lebih, kemudian hadis yang semacam ini sahih, maka dia punya keistimewaan yang memperkuat dia atau melebihkan dia daripada hadis aziz dan hadis gharib. Ya, ada hadis yang dalam tabaqatnya hanya 2 rawi yang kita sebut sebagai hadis aziz. Ada hadis yang dalam tabaqatnya hanya ada 1 orang rawi saja yang kita sebut sebagai hadis gharib. Kemudian ada hadis masyhur. Setiap tabaqatnya ada 3 rawi. Ya, maka ini tentu lebih kuat daripada yang diriwayatkan dari 2 orang rawi atau 1 orang rawi. Ya, sehingga dia berpengaruh ketika hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Kemudian pembahasan terakhir tentang hadis masyhur adalah asyharul musannafat fihi. Tulisan-tulisan para ulama yang terkenal dalam permasalahan atau yang membahas hadis masyhur. Qala al-muradu bil musannafati fil ahadith al-mashhurah ya al-ahadith al-mashhurah ala al-sinah. Yang dimaksud dengan tulisan-tulisan hadis tentang hadis masyhur ini adalah hadis masyhur, ya, yang terkenal di lisan-lisan manusia. Jadi tidak ada hadis yang ditulis, ya, khusus untuk hadis masyhur secara istilah ulama al-hadis. Jadi tidak ada ulama yang mengumpulkan hadis yang dalam satu tabaqatnya itu ada 3 rawi atau lebih. Tidak. Tapi mereka yang ada ketika diteliti karya-karya para ulama, mereka hanya menulis hadis masyhur yang maknanya hadis yang terkenal. Jadi kalau hadis masyhur yang maknanya setiap tabaqatnya ada 3 rawi, ini tidak ada penulisan para ulama dalam masalah ini. Maka kata beliau di sini, yang dimaksud dengan tulisan-tulisan tentang hadis masyhur yaitu hadis-hadis yang masyhur di lisan-lisan manusia. Walaisat al-masyhura istilahan li'annahu lam yu'allifil ulama kutuban fi jamil ahadits al-masyhura istilahan. Karena tidak ada ulama yang menulis suatu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis masyhur secara istilah. Ya. Jadi enggak ada ulama yang menyusun kitab, ya, tentang hadis masyhur secara istilah. Hadis yang dalam setiap tabaqatnya ada 3 orang rawi atau lebih. Enggak ada ulama yang menulis kitab tentang masalah ini. Yang mereka tulis adalah hadis masyhur yang maknanya hadis yang terkenal di tengah-tengah manusia. Di antara kitabnya, wa min hadhil musannafat al-maqasidul hasanah fi mashtuhira ala al-sinah lis-sakhawi. Yang pertama, kitab Maqasid al-Hasanah fi mashtuhira ala al-sinah karya al-imam as-sakhawi. Kemudian yang kedua, kashful khafa wa muzilul ilbas fi mashtahara min hadithi ala al-sinatin nas karya al-ajlawi. Lil Ajlawani. Ya, ana belum taakad ini namanya Al Ajlawani atau Al Ajluwani. Baik. Kemudian yang ketiga, tamyizu thayyib min al khabith fi ma yaduru ala al sinati nasi min al hadith. Ya, para ulama bikin judul bersajak, ya. Tamyizut thayyibi minal khabithi. Fima yaduru ala al-sinati nasi minal hadithi. Sama-sama ta akhirnya. Ya. Karya. Ya. Baik. Karya Ibnu Daibag Asy-Syaibani. Ya, semua kitab yang disusun oleh para ulama ini berkenaan dengan hadis masyhur, bukan secara istilah, tapi hadis masyhur yang maknanya adalah hadis yang terkenal di lisan-lisan manusia. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hadis aziz. Kalau hadis masyhur itu minimal 3. Ya, 3 rawi dalam setiap tabaqatnya. Kalau hadis aziz, ya, dalam setiap tabaqatnya itu ada 2. Paling maksimal 2. Ya. 2 rawi. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Mahmud Tohan hafizahullah taala. Qala ta'rifuhu lughatan huwa sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu bil kasr ay qalla wa nadara. Aziz itu merupakan sifat musyabbahah dari azza ya'izzu, artinya qalla wa nadara, sedikit dan jarang. Baik. Aw min azza ya'azzu bil fath, atau diambil dari kata azza ya'azzu ay qawiya washtadda, yang bermakna kuat dan kokoh. Kenapa hadis aziz disebut sebagai hadis aziz? Wa summiya bidzalika imma likillati wujudihi wa nudratihi. Dia disebut sebagai hadis aziz bisa jadi karena ya eksistensinya yang sangat sedikit dan jarang. Jadi jarang sekali ditemukan hadis aziz. Atau imma likuwatihi bimaji'ihi min tariqin akhar. Atau bisa jadi karena kekuatannya, karena dia datang dari jalan yang lain. Berbeda dengan hadis ahad. Maaf, dengan hadis gharib. Kalau hadis gharib datangnya dari satu jalan. Kalau hadis aziz datangnya dari dua jalan. Baik. Qala istilahan. Adapun secara istilah, hadis aziz an la yakilla ruwatuhu an itsnaini fi jami'i tabaqati sanad. Secara istilah adalah hadis yang rawi-rawinya itu tidak lebih sedikit dari 2 pada setiap tabaqat sanadnya. Jadi di antara tabaqat sanadnya itu ada yang memiliki 2 rawi saja. Misalnya dari kalangan sahabat cuma ada 2 rawi, atau di kalangan sahabat banyak tapi di kalangan tabi'in cuma 2. Ya. Nah, setiap kali ada kita temukan sebuah hadis yang dalam satu tabaqatnya itu hanya ada 2 orang rawi, maka dia disebut sebagai hadis aziz. Ya. Nah, coba kita lihat di sana. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari oleh dua orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Rasul mawjud indakum. Ada. Antum cetakan lama mungkin ya. Tidak ada. Baik. Ya, dilihat di Rasul. Di diagram halaman 27, sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Maka ini cukup untuk menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis aziz. Ya. Atau kemudian bukan di tabaqat sahabat, tapi di tabaqatnya at-tabi'in. Misalnya di tabaqat tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut hanya Qatadah. Misalnya hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian yang meriwayatkan dari Anas bin Malik ada dua orang sahabat, ada dua orang tabi'in, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib, atau ya dari Abu Hurairah dan Anas tadi yang meriwayatkan dua orang juga, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Maka dengan keberadaan dua rawi dalam satu tabaqat, hanya dua orang rawi saja dalam satu tabaqat, ini sudah menyebabkan hadis tersebut disebut sebagai hadis aziz. Ya. Qala syarhu ta'rif, yakni alla yujad fi tabaqatin min tabaqatis sanad aqall min itsnain. Amma in wujida fi ba'di tabaqati sanad salasatun fa aktar fala yadur. Bisyarti an tabqa walau tabaqatun wahidatun fiha itsnan. Makna dari definisi yang diberikan oleh beliau bahwa tidak ditemukan dalam salah satu tabaqat dari tabaqat-tabaqat sanad ya jumlah lebih sedikit daripada dua rawi. Jadi pokoknya terserah mau di tabaqat mana, yang penting dalam salah satu tabaqat hadis tersebut hanya ada dua orang perawi. Amain wujida fi ba'di tabaqati sanad salasatun fa aktsar fala yadur. Adapun apabila ditemukan, kan yang namanya sanad itu ada tabaqatnya. 1 2 3. Baik. Di tabaqat yang pertama misalnya, di tabaqatnya para sahabat hanya ada dua orang rawi, Anas dan Abu Hurairah. Tapi kemudian di tabaqat tabi'in ada 3. Di tabaqat atba'ut tabi'in lebih dari 3. Maka ini tidaklah mengeluarkan hadis tersebut dari definisi aziz. Kenapa? Karena yang kita lihat pokoknya di salah satu tabaqatnya itu ada dua rawi. Mau itu di tabaqatnya sahabat, mau itu di tabaqatnya tabi'in, mau di tabaqatnya atba'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau, ya, in wujida fi ba'di tabaqati sanad thalathatun fa aktar fala yadur. Kalau ditemukan dalam sebagian tabaqat ada 3 orang rawi atau lebih, maka ini tidaklah memudaratkan. Tetap dia disebut hadis aziz. Dengan syarat ya ada salah satu tabaqatnya, walaupun itu cuma satu tabaqat saja, satu-satu tabaqatnya hanya ada 2 rawi. Li'annal ibrata li aqalli tabaqatin min tabaqatis sanad. Karena yang menjadi fokus kita ya, yang menjadi latar belakang hukumnya adalah salah satu tabaqat saja. Selama ada di salah satu tabaqat hadis tersebut hanya ada 2 orang rawi, maka dia disebut sebagai hadis aziz. Baik, misaluhu, contohnya lah kata beliau, hadza at-ta'rif huwa ar-rajih kama harrarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, inilah definisi yang lebih kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala ba'dul ulama innal aziza huwa riwayatu itsnain aw thalathah falam yafsiluhu 'anil masyhur fi ba'di suwarihi. Kemudian sebagai catatan, sebagian ulama mengatakan bahwa aziz itu adalah riwayat 2 atau 3. Artinya dalam tabaqat ada 2 atau 3. Maka kata beliau, mereka tidak membedakan antara masyhur dan aziz kalau begitu. Enggak ada bedanya. Maka yang lebih tepat adalah apa yang disebutkan oleh beliau, yang namanya aziz itu dalam salah satu tabaqat dari tabaqat-tabaqat rawinya ada 2 orang rawi. Contohnya kata beliau, ma rawahu syaikhan min hadithi Anas wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Anas. Jadi Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas. Wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah. Dan Bukhari meriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Jadi Al-Bukhari dia punya 2 periwayatan. Yang satu dari berujung kepada sahabat Anas, yang satu berujung kepada sahabat Abu Hurairah. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya dari Anas bin Malik. Qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai daripada bapaknya, atau daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Warwahu Ananas Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Anas, diriwayatkan dari Anas oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Ya. Jadi yang meriwayatkan dari Anas dua orang. Warwahu An Qatadah, Syu'bah wa Sa'id. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah, ya, Syu'aib dan Sa'id. Warwahu An Abdul Aziz, Ismail bin Ulayyah wa Abdul Warith. Warwahu An Kullin Jama'ah. Ya. Jadi ini sanadnya, ini pokok, ini yang dijelaskan oleh skema. Ya. Hadisnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ya. Nah, kita lihat saja dari tabaqat sahabat ada berapa yang meriwayatkan? Dua. Yaitu Abu Hurairah dan Anas. Maka ini sudah cukup untuk menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang aziz. Qala asyharul musannafat fihi. Ya. Tulisan para ulama yang terkenal dalam bab ini, maka kata beliau, lam yusannifil ulama musannafatin khasah bil hadithil aziz. Ya. Tidak ada para ulama tidaklah menulis tulisan yang khusus tentang hadith aziz. Wa zahiru anna dhalika likillatihi, yang demikian ini karena sedikitnya hadith aziz. Ya, yang diriwayatkan hanya oleh dua orang, ya, pada salah satu tabaqatnya. Wali adami husulil faidah, wali adami husulil faidatin muhimmah min tilkal musannafat. Demikian juga alasannya mengapa mereka tidak menulis kitab yang khusus berbicara tentang hadis aziz, karena kurang faidahnya. Untuk apa dikumpulkan, ya? Maka mereka tidak tidak mengumpulkan hadis aziz. Kemudian dalam rosamnya itu beliau mengatakan fahada haditsun yusamma azizan li'annahu lam yaqilla ruwatuhu an itsnaini fi jami'i tabaqati sanad wa in zada fi ba'di tabaqati sanad an itsnain. Maka hadis yang diriwayatkan dari Anas dan Abu Hurairah ini disebut sebagai hadis aziz karena ya jumlah perawinya itu tidaklah lebih sedikit dari dua rawi, ya, tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit dari dua rawi dalam salah satu tabaqatnya. Ini Anas dan Abu Hurairah, dua sahabat. Baik, wa in zada fi ba'di tabaqati sanad an itsnain, walaupun dalam sebagian tabaqat sanad ada yang jumlahnya lebih dari dua. Intinya ketika ada salah satu tabaqatnya itu ya riwayat dua orang perawi, maka yang demikian disebut sebagai hadis aziz. Baik, kemudian yang ketiga, pembagian atau bagian dari hadis ahad, ya, jadi ahad terbagi tiga masyhur ini yang diriwayatkan dalam salah satu tabaqatnya itu, ya, paling minim tiga atau lebih, kemudian masyhur dua perawi. Masyhur itu tiga atau lebih, kemudian aziz itu dua rawi, kalau gharib itu hanya satu. Ya, hanya satu. Ada dalam satu tabaqatnya itu satu rawi saja. Bahkan ada ditemukan ya hadis innamal a'malu binniyat itu, ya, di tabaqat sahabatnya cuma satu orang rawi, ini Umar. Kemudian di tabaqat yang kedua, di tabaqat at-tabi'innya cuma Al-Qamah Ibn Waqqas. Kemudian di tabaqat atba'ut tabi'in Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya. Jadi bukan hanya satu bukan hanya satu tabaqat, bahkan beberapa tabaqat. Namun kalau dalam satu tabaqat saja hanya ada satu ada satu rawi saja, ini sudah cukup untuk menyebutkan hadis tersebut adalah hadis gharib. Ya. Walaupun bisa jadi bukan hanya satu tabaqat saja, tapi beberapa tabaqat seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ajib itu ya, masya Allah. Ya, di tabaqat sahabatnya hanya ada Umar, kemudian di tabi'inya Al-Qalah bin Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi di bawahnya. Cuma ada satu rawi saja. Sekarang kita baca definisi al-gharib. Qala ta'rifu. Definisi hadis gharib. Lughatan huwa sifatun musyabbahatun bi makna munfaridi atau al-ba'idi an aqaribihi. Gharib ini adalah sifat musyabbahah yang bermakna berkesendirian. Al-munfarid artinya berkesendirian. Au ba'idun an aqaribihi, atau maknanya juga jauh dari karib kerabatnya. Jauh dari karib kerabatnya. Ini makna hadis gharib secara, atau ini makna gharib secara bahasa. Apa dalam Arba'in An-Nawawiyah? Kun fid dunya. Ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan. Gharib artinya dia jauh dari keluarganya. Antum guroba semua berarti ya, jauh dari keluarga. Adapun istilah, secara istilah, huwa mayan faridu biriwayatihi rawin wahidun. Adapun secara istilah adalah apa yang hadis yang rawinya berkesendirian dalam meriwayatkannya. Hanya ada satu rawi saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Adapun secara syarah hadis, sekarang beliau jelaskan. Penjelasannya kata beliau, syarhut ta'rif ay huwa al-hadis alladhi yastakillu bi riwayatihi syakhsun wahidun imma fi kulli tabaqatin min tabaqati sanad aw fi ba'di tabaqati sanad walau fi tabaqatin wahidah wala tadurru ziyadatu ala wahidin fi baqi tabaqat sanad li anna al ibrata lil aqal. Ya. Kata beliau, hadis gharib adalah hadis yang satu orang rawinya berkesendirian dalam meriwayatkannya. Jadi hanya ada satu rawi saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Imma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad, bisa jadi pada setiap tabaqat dari tabaqat-tabaqat sanad. Ya seperti hadisnya innamal a'malu binniyat tadi, ya. Yang meriwayatkan dari Nabi Umar, yang meriwayatkan dari Umar Al-Qamah bin Waqqas, yang meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Aw fi ba'di tabaqatis sanad, atau di sebagian tabaqat sanad. Misalnya hanya satu saja, di tabaqat sahabatnya saja cuma satu. Maka ini sudah digolongkan sebagai hadis gharib. Ya. Wala tadurru ziyadatu ala wahidin fi baqi tabaqati sanad. Maka tidaklah membahayakan ya adanya tambahan dari satu rawi ada sebagian tabaqat sanad. Yang penting ada salah satu tabaqatnya itu ya. Di salah satu tabaqat itu hanya ada satu rawi saja. Satu perawi saja. Adapun misalnya di tabaqat-tabaqat yang lain banyak perawinya, bukan hanya satu, maka tetap hadis tersebut disebut sebagai hadis gharib. Hadis gharib. Paham ya? Intinya di salah satu tabaqatnya ada satu rawi saja yang meriwayatkan. Ya. Kalau dia ada dua tabaqat, yang satu ya tetap masuk ke definisi gharib. Atau ada tiga tabaqat yang priwayat rawinya cuma satu, tetap juga masuk ke dalam definisi gharib. Intinya ada salah satu tabaqatnya yang dia diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Qala tasmiyatun tsaniyatun lahu. Kemudian penamaan yang kedua. Sebagian ulama ya menggunakan nama lain bagi hadis gharib. Mereka menyebutnya sebagai hadis al-fard. Al-fard artinya bersendirian juga, sama. Qala yutliku katsirun minal ulama 'ala al-gharibi isman akhar. Banyak di antara para ulama yang menyebutkan nama lain bagi hadis gharib. Ya, yang menentukan nama lain bagi hadis gharib. Huwa al-fardu. Ya, yaitu al-fardu. Alla annahuma mutaradifan. Ini bagi yang berpendapat bahwa al-fardu dan al-gharib itu sinonim. Ya, mutaradif itu artinya sinonim. Jadi sama saja. Hadis al-fard itu adalah hadis yang di salah satu tabaqatnya hanya ada satu rawi saja. Baik. Wa ghayara ba'dul ulama'i bainahuma. Sebagian ulama ada yang membedakan antara al-gharib dan al-fard. Jadi ada yang menyamakannya. Al-gharib sama fard sama. Sebagian ada yang membedakan. Faja'ala kullan minhuma ya naw'an mustaqillan. Maka menurut kelompok kedua ini, mereka menjadikan dua nama ini untuk menamakan dua jenis yang berbeda. Naw'an mustaqillan. Ya. Lakinna al-hafidha Ibnu Hajar ya'udduhuma mutaradifain. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar menganggapnya sebagai sinonim. Jadi al-fard dan al-gharib ya sama maknanya. Lughatan wastilahan. Secara bahasa maupun secara istilah. Makanya tadi ketika kita membahas al-gharib secara lughah artinya apa? Munfarid. Berkesendirian. Maka kata Al-Hafidh sama saja. Illa annahu qal. Ya. Hanya saja beliau mengatakan, ada informasi tambahan dari Al-Hafidh, inna ahlal istilah ghayaru bainahuma min haitsu kasratul istimal wa qillatuhu. Hanya saja para ahli istilah, para ahli mustalah, mereka membedakan antara keduanya dari sisi banyaknya pemakaian. Fal fardu akthar mayutlikunahu alal fardil mutlaq. Adapun al fardu mereka banyak menggunakannya, menyebutkannya ketika untuk hadis yang rawinya itu berkesendirian dari awal sanad. Al fard al mutlaq. Wal gharib aksar mayutlikunahu alal fardin nisbi. Adapun gharib banyak di antara mereka yang menyebutkannya untuk hadis yang al fardin nisbi. Kalau fardin mutlak itu dia rawinya itu tabaqatnya itu di tabaqat awal, di tabaqat pertama. Dari awal sudah berkesendirian. Adapun al-fardu nisbi itu terjadi di tengah-tengah. Nanti dijelaskan oleh beliau apa makna al-gharib an-nisbi dengan al-gharib mutlak. Jadi menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar pada hakikatnya sama antara al-gharib dengan al-fard. Cuma ternyata ketika dilihat lagi para ulama menggunakan al-gharib menggunakan al-fard untuk fardul mutlak yaitu berkesendirian dari awal sanad. Adapun mereka menggunakan al-gharib ya untuk al-fard an-nisbi, yang dia berkesendirian di tengah sanad, bukan di awal sanadnya. Nah, dari sini ada pembagian berarti kan, hadisnya, hadis yang berkesendirian rawinya ada yang disebut sebagai fard mutlak, ya, atau yang disebut sebagai fard, ada yang disebut sebagai fard nisbi, yang disebut sebagai al-gharib. Qala yufassam al-gharib binisbati li mawdi'i at-tafarrudi fihi ila qismain. Maka hadis gharib apabila ya dilihat dari di mana letak berkesendiriannya rawi, dia dibagi menjadi dua bagian. Ya. Jadi apabila dilihat di mana letak berkesendiriannya seorang rawi tersebut, dia terbagi menjadi dua. Huma gharibun mutlak wa gharibun nisbi. Yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Qala gharibul mutlak au fard al-mutlaq ta'rifu wa ma kanatil gharabatu fi asli sanadih ay ma yanfaradu bi riwayati syakhsun wahidin syakhsun wahidun fi asli sanadih. Adapun gharib mutlaq atau fardu mutlaq, definisinya adalah hadis yang berkesendiriannya itu terdapat di asal sanad, yaitu rawinya berkesendirian, ada satu orang rawi berkesendirian di asal sanadnya. Jadi di awal sanadnya itu sudah berkesendirian seorang rawi. Misaluhu, contohnya, dengan contoh akan jelas. Hadithu innamal a'malu binniyat. Nah, tadi telah saya sebutkan. Contohnya hadis yang fard mutlak atau gharib mutlak adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa dikatakan sebagai al-fardul mutlak, ya, atau disebut sebagai al-gharib al-mutlak? Tafarrada bihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana Umar ibn al-Khattab berkesendirian dalam meriwayatkannya. Umar ibn al-Khattab berkesendirian dalam meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, ya, hadis ini adalah hadis yang istimewa. Kata beliau, hadza waqad yastamirru at-tafarrudu ila akhir sanad waqad yarwihi an dhalika al-mutafarrid adadun minar ruwat. Maka berkesendiriannya rawi itu terus berlangsung sampai akhir sanad. Ya. Umar, kemudian diriwayatkan oleh Al-Qamah Ibn Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Al-Qamah Ibn Waqqas, kemudian Yahya Ibn Sa'id, ya, meriwayatkan dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, baru kemudian yang meriwayatkan dari Yahya Ibn Sa'id, banyak orang. Ya. Jadi dia mulai bercabangnya itu setelah Yahya bin Sa'id. Antum bayangkan berapa tobaqot itu kesendiriannya Umar Ibn Khattab. Ya, kalau ada apa papan tulis enak ini, ya, Umar Ibn Khattab, Al-Qamah bin Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id, baru kemudian yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, banyak rawi. Ini keistimewaan hadis innamal a'malu binniyat. Maka tidak diragukan lagi bahwa hadis ini, ya, dinamakan sebagai hadis gharib, bahkan gharibnya adalah gharib mutlak. Kenapa? Karena di awal sanad sudah kelihatan berkesendirian seorang rawi. Qala al-gharibun nisbi awil fardun nisbi. Yang kedua, jenis kedua dari hadis gharib adalah gharib nisbi atau fardun nisbi. Qala ta'rifu wa makanat al-gharabatu fi asna sanadihi. Fi asna sanadihi. Ay an yarwiyahu akthar min rawin fi asli sanadih thumma ya yanfarida biriwayatihi rawin wahidun an ulaika ruwah. Ini juga ajib, ya. Jadi definisi hadis gharib nisbi yaitu ketika berkesendiriannya itu terletak di tengah-tengah sanad. Jadi di awal itu banyak yang meriwayatkan, tapi ternyata ada di tengah itu simpulnya. satu orang. Ya. Jadi yang pertama kata beliau, an yarwiyahu aksar min rawin fi asli sanadih. Ya. Banyak yang meriwayatkan dari ya, di asal sanadnya. Kemudian apa? Dari thumma yanfarida bi riwayatihi rawin wahid min ulaika ruwah. Kemudian berkesendirianlah salah satu rawi, hanya satu rawi saja yang meriwayatkan dari sekian banyak rawi-rawi tersebut. Contohnya hadis Malik an-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu. Contohnya hadis Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-miqfar. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memasuki kota Makkah dan di kepala beliau ada helm al-miqfar. Qala tafarrada bihi Malikun an Az-Zuhri. Maka yang meriwayatkan dari Az-Zuhri hanya al-Imam Malik saja. Ya, jadi dalam tabaqatnya Anas kemudian dari Az-Zuhri ini dia hanya melalui jarul Imam Malik. Ya, walaupun mungkin banyak yang meriwayatkan tentang masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, tapi itu semua kembali kepada al-Imam Malik. Qala sababu tasmiyati wa summiya hadzal qismu bi gharibi nisbi li anna tafarruda waqa'a fihi bi nisbati ila syakhsin muayyan. Disebutkan ya sebagai al-gharib an-nisbi karena li anna tafarruda, karena berkesendiriannya itu terjadi ketika dinisbatkan kepada salah seorang person tertentu. Asalnya hadis ini bukan hadis yang gharib, banyak sahabat yang meriwayatkan. Kalau dia hanya satu orang sahabat saja yang meriwayatkan, maka dia disebut sebagai gharib mutlak atau al-fardu mutlak. Namun ketika yang dimaksud di sini adalah riwayat dari Zuhri saja, maka tidak ada yang meriwayatkan dari al-Imam Zuhri kecuali al-Imam Malik saja. Maka ini disebut sebagai tafarrud nisbi. Artinya kalau dikatakan di sini siapa yang meriwayatkan dari Az-Zuhri? Ya, yang meriwayatkan dari Az-Zuhri hanya Imam Malik. Enggak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ini dari al-Imam Az-Zuhri kecuali cuma Imam Malik. Padahal Az-Zuhri punya sekian banyak murid. Tapi yang meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri cuma siapa? Imam Malik. Ya. Sehingga asal hadis ini bukan hadis gharib. Yang meriwayatkan banyak, tapi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari jalurnya Az-Zuhri, itu hanya Imam Malik saja. Maka ini disebut sebagai tafarrud nisbi atau gharib nisbi. Baik, min anwa'il gharib an-nisbi. Ternyata ada pembagian lagi dari gharib an-nisbi ini. Jam berapa itu? Angka berapa sekarang? Baik, berapa menit lagi ya kan? Baik, kita selesaikan ya. Qala min anwa'i gharibi nisbi. Hunaka anwa'un min gharabah. Awi tafarrud yumkinu adduha min gharibi nisbi. Li'annal gharabata fiha laisat mutlaqah. Di sana ada beberapa jenis keterasingan atau kesendirian yang kita bisa sebut sebagai gharib nisbi. Kenapa? Karena al-gharabah fiha laisat mutlaqah. Karena berkesendiriannya di sini bukan secara mutlak. Artinya bukan dari awal sanad dia sudah gharib. Wa inna ma hasalatil gharabatu fiha bi nisbati ila syai'in muayyan. Hanya saja berkesendiriannya ini hanya dilihat dari person tertentu. Wa hadza anwa hiya. Dan jenis-jenis gharabah ini di antara lain yang pertama tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis. Kaqaulihim lam yarwihi thiqatun illa fulan. Berkesendiriannya seorang rawi yang thiqah dalam periwayatan hadis. Seperti ucapan mereka, tidak ada yang meriwayatkan dari si fulan, ya. Orang yang thiqah kecuali si fulan. tidak ada yang meriwayatkan hadis ini seorang tsikah pun kecuali si fulan. Artinya yang lain yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang tidak tsikah. Yang meriwayatkannya hanya seorang saja. Maka karena hanya seorang dia saja yang tsikah yang meriwayatkan hadis ini, maka disebutkan bahwa apa tafarrada ats-tsikatin. Si fulan ini cuma dia saja yang tsikah yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua tafarrud rawin muayyan an rawin muayyan ka qaulin tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi. Ya. Berkesendiriannya seorang rawi dari seorang rawi. Seperti Imam Malik dari Az-Zuhri. Cuma Imam Malik saja yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Maka dikatakan tadi tafarrada Malik Az-Zuhri. Tafarrada bihi Malik Az-Zuhri. Ya, ini juga termasuk warib nisbi. Kemudian yang ketiga tafarrud ahli bilad au ahli jihah. Ya, berkesendiriannya penduduk suatu negeri, seperti ucapan mereka tafarrada bihi ahli Makkah. Misalnya hadis itu hanya diriwayatkan oleh penduduk kota Makkah. Maka mereka mengatakan tafarrada bihi ahli Makkah. Hadis ini ya para penduduk ahli Makkah berkesendirian dalam meriwayatkannya. Ya, rawi-rawi dari negeri Syam, rawi-rawi dari Madinah tidak meriwayatkan hadis ini. Aw ahli Syam, tafarrada bihi ahli Syam. Ya. Kemudian yang keempat, tafarrud ahli bilad, au jihatin an ahli bilad au jihatin ukhra. Kaqaulim tafarrada bihi ahli Basrah an ahli Madinah au tafarrada bihi ahli Syam an ahli Hijaz. Berkesendiriannya penduduk suatu negeri meriwayatkan dari negeri lainnya. Contohnya ucapan mereka, maka hadis ini ya ahli Basrah berkesendirian dalam meriwayatkannya dari ahli Madinah. Atau ahli Syam ya penduduk negeri Syam berkesendirian dalam meriwayatkan dari orang-orang Hijaz. Kemudian taksim akhar lahu qasamal ulama al-gharib min haitsu gharabati sanad awil matan ila gharibu matnan wa isnadan wa huwa al-hadithu alladhi tafarrada ya bi riwayati matnihi rawin wahidun. Di sana juga ada pembagian yang lain dari sisi keterasingan sanad atau matan. Ya, yang pertama adalah keterasingan matan dan sanad. Misalnya hanya ada satu orang rawi saja, wal haditsul ladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahid. Ada satu rawi yang meriwayatkan dengan satu periwayatan. Ya, misalnya yang lain mengucapkan hal yang demikian, tapi dia ada tambahannya atau berbeda dengan yang lainnya, maka ini disebut sebagai gharib matan. Matanya gharib, yang lain tidak meriwayatkan seperti ini. Atau gharibu isnad la matnan, atau isnadnya yang gharib. Contohnya ka haditsin rawa matnahu jama'atun minas sahabah in farada wahidun bi riwayatihi an sahabiyyin akhar wa fihi yaqul Tirmidzi gharibun min hadzal wajh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari para sahabat. Ya. Jadi misalnya banyak para perawi misalnya meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Tiba-tiba ada seorang rawi dia meriwayatkannya bukan dari Abu Hurairah tapi dari Anas bin Malik misalnya. Hanya ada satu rawi saja yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Berarti apa? Sanadnya berbeda dengan yang lain. Yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, tiba-tiba ada satu orang dan dia ini sendiri enggak ada temannya yang lain yang meriwayatkan dari Anas misalnya. Ini disebut sebagai gharib isnad. Sanadnya berkesendirian. Ya. Kok enggak ada yang lain yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian min madhannatil gharib. Ya, tempat-tempat di mana hadis gharib itu biasa ditemukan. Madhon itu artinya makan wujudihi. Ya. Madhon nun artinya makan wujudihi, tempat ditemukannya hadis gharib. Ai min makani wujudi amtilatin katsirah lahu Musnad al-Bazzar al-Mu'jam al-Awsat lit-Tabarani. Di antara buku-buku atau kitab-kitab yang banyak memuat hadis-hadis gharib, di antaranya adalah Musnad al-Bazzar dan Mu'jam al-Awsat karya At-Tabarani. Wa asharul musannafat fihi Dan di sana ada buku-buku yang khusus ditulis tentang hadis gharib. Di antaranya adalah Gharaibu Malik Lidaruqutni. Gharibnya Malik. Berarti gharib mutlak apa nisbi? Hah? Nisbi. Karena dia hanya memaparkan riwayat-riwayat gharibnya Al-Imam Malik. Kemudian Al-Afrad Lidaruqutni Aidan. Gharaib Malik yang menulisnya adalah Imam Ad-Daruqutni. Demikian juga kitab Al-Afrad ditulis juga oleh Imam Ad-Daruqutni. Kemudian As-Sunanul Lati Tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul balad li Abi Daud As-Sijistani. Ini karya-karya yang ditulis tentang gharaibul hadis. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi mana harapkan antum, karena waktu kita terbatas ya, materi banyak. Semuanya bisa hadir jam 4:30 gak? Untuk pekan depan. Atau mau diundur jam 5? 4:30 ya, besok on time jam 4:30. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi filahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha ilaha astagfiruka wa atubu ilaihi.